Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Dan sebagaimana biasa ma'asirul muslimin, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-27, masih di dalam pembahasan tentang usulul ibadah, pokok-pokok ibadah. Di pertemuan yang lalu telah kita bacakan beberapa poin terkait dengan al-aslul awwal, yaitu pondasi yang pertama adalah al-mahabbatu lillahi ta'ala. Di dalam beribadah haruslah kita hadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah berkata, "Wa mahabbatullahi ta'ala idza qawiyat." Rasa cinta seorang hamba kepada Allah apabila menguat rasa cinta seorang hamba kepada Allah, in ba'athat jawarihuhu bi ta'atillah, maka rasa cinta yang menguat di dalam hati ini akan membangkitkan, akan memunculkan ketaatan di dalam perbuatan fisiknya, di dalam perbuatan badannya, di dalam amal ibadahnya. Ini efek yang akan muncul. Jadi idza qawiyat, apabila semakin kuat mahabbatullah di dalam hati seorang hamba, maka akan imba'asat, akan memunculkan ya ketaatan, memunculkan amal-amal saleh ya yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Wa bata'at an ma'siyatihi, di waktu yang sama dia akan semakin jauh dari kemaksiatan. Bal innahu yajidu al-lazzata war-rahatan nafsiyah, bahkan ketika rasa cintanya kepada Allah semakin besar di dalam hatinya, dia akan merasakan kelezatan, ketenangan jiwa. Jiwanya akan tenang. Inda fi'lihi li'ibadatillahi ta'ala, ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, jadi saat cintanya semakin kuat, maka akan memunculkan atau melahirkan ketaatan. Tidak sampai di situ, dia pun akan jauh dari kemaksiatan. Tidak sampai di situ, dia bahkan akan merasakan lazzatul ibadah, lezatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warrahah, warrahatan nafsiyah, rohah, merasakan rehat jiwa, jiwanya itu rehat, tenang, ya, bahagia jiwanya ketika rasa cinta yang ada di dalam hati seorang hamba kepada Allah semakin kuat. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an suratul Ra'd ayat yang ke-28, di mana Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang yang beriman yang menjadi tenang hati mereka dengan mengingat Allah. ada rasa tumakninah yang luar biasa di dalam hati orang-orang yang beriman ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah maka hati akan merasakan ketenangan. Lalu beliau rahimahullahu taala berkata, wa thabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, qum ya Bilal fa'arihna bis-salah. Ayo Bilal, azan. Ya, istirahatkan kami dengan salatmu. Berikan kami rehat dengan salat. Ya, berikan kami ketenangan badan, ketenangan hati dengan azanmu. Ya, dengan salat meletakkan kening kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkata, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan ketenangan jiwaku itu di dalam salat. Jadi ketenangan jiwa orang-orang yang beriman adalah ketika dia melaksanakan ibadah salat. Ibadah salat adalah ketenangan. Ya, ibadah salat adalah kebutuhan jiwa orang-orang yang beriman, bukan sekedar ritual dalam rangka menggugurkan kewajiban. Tapi lebih dari itu, ya, orang-orang yang beriman yang qawiyat mahabbatuhu fi qulubihim, yang semakin kuat rasa cinta mereka kepada Allah di dalam dada mereka, maka akan menjadikan mereka semakin apa? Semakin senang ketika bisa beribadah kepada Allah. Walihada, oleh karena ini, fa inna man yuti'illaha, barang siapa yang mentaati Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, memperbanyak berzikir menyebut nama Allah, baik itu memperbanyak ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, mahabbatan lillah, sebagai bentuk cintanya kepada Allah, wa khaufan minhu, sebagai bentuk rasa takutnya kepada Allah, wa raja'a thawabihi, dan sebagai bentuk rasa harapnya kepada pahala dari Allah, ya'ishu fi sa'adatin wanshirahi sadrin, maka mereka hidup dalam kondisi kebahagiaan dan dada yang lapang. Dada mereka luas, diberikan kelapangan kebahagiaan oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, man 'amila salihan min dzakarin wa untha, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan dia adalah orang yang beriman, maka akan kami berikan untuk mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi ini sebenarnya hakikat kebahagiaan. Kalau selama ini kita mencari kebahagiaan yang hakiki, maka kebahagiaan itu dimulai dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin hari terus belajar, terus membaca, terus mendengarkan, terus merenungkan, semakin kita kenal dengan Allah, semakin kita mencintainya. Ketika kita sudah mencintainya dan rasa cinta itu semakin kuat, maka akan melahirkan ketaatan dalam bentuk melaksanakan perintah menjauhi larangan. Dan kalau itu terus kita jaga, kita akan merasakan lazatnya ibadah, rehat, ketenangan jiwa yang begitu luar biasa. Hal ini berdasarkan tadi firman Allah, man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin wa untha, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, ahlu tauhid, apa buah yang akan dia petik? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan untuk mereka kehidupan yang baik. Syaratnya dua. Wa huwa mu'minun, amila salihan wa huwa mu'minun, dia kerjakan amal-amal saleh dan dia perbaiki keimanannya, dia murnikan tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala berkata, "Wa idza asal 'abdu rabbahu naqasat mahabbatuhu lillahi biqadri ma'siyatihi." Apabila seorang hamba bermaksiat kepada Rabb-nya, maka berkuranglah kadar kecintaannya kepada Allah ya sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Famin alamati dha'fi mahabbatillahi fil qalb, di antara alamat lemahnya rasa cinta seorang hamba kepada Rabb-nya, israrul 'abdi 'alal ma'asi, yaitu seorang hamba yang terus menerus maksiat ya. Jadi dia maksiat terus kerjaannya. Ini menunjukkan apa? Dha'ful mahabbatillah, lemahnya rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu taubatihi minha, di antara alamatnya adalah seseorang tidak mau meninggalkan kemaksiatan, tidak mau bertobat dari kemaksiatan. Wa kullama aktsaral 'abdu min ma'siyatillahi ta'ala dha'afat mahabbatuhu fi qalbihi. Dan makin banyak maksiat yang dilakukan seorang hamba, maka makin lemah kadar kecintaan mereka kepada Allah di dalam hati. Fi aktsara mimma kanat qabla zalik, ya. Lebih banyak rasa cintanya sebelum maksiat, tapi setelah maksiat rasa cintanya kepada Allah akan berkurang, akan menurun. Wa hakadha, dan begitu seterusnya. Walidzalika fa innahu yukhsha 'ala man asrafa 'ala nafsihi bil ma'asi an tadhhaba mahabbatuhu lillahi kulliyatan fayaqa'u fil kufri. Oleh karenanya kata beliau, dikhawatirkan atas orang-orang yang melampaui batas atas dirinya, melampaui batas keterlaluan dalam bermaksiat, dikhawatirkan akan hilang mahabbatullah secara kulliyah, secara total hilang dari dalam hatinya. Fayaqa'u fil kufr, yang dengannya dia terjatuh ke dalam kekufuran. Wa manidda'a mahabbatallahi, dan barang siapa yang mengaku mencintai Allah, ma'astikfarihi min ma'siyatihi fahiya da'wa kadhibah. Ada orang mengaku mencintai Allah, tapi di waktu yang sama aktivitas kemaksiatannya luar biasa masif. Maka apa kata beliau? Maka pengakuan itu adalah da'wa kadhibah, pengakuan yang dusta. Walidzalika lamma da'a qaumun mahabbatallahi ta'ala anzala hadhihi al-ayah. Oleh karenanya ketika sebagian kaum mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan satu ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ayat ini disebut sebagai ayat mihnah atau ayat ikhtibar, ayat ujian. Bagi kalian yang mengaku mencintai Allah, ini ujiannya. Apa itu ujiannya? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita kepada Rasulullah adalah bukti benarnya kita mencintai Allah. Yuhibbukumullah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, lalu kalian pun mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa hadhil ayatu tusamma ayatul mihnah atau ayatul ikhtibar. Ayat ini biasa disebut oleh para ulama dengan istilah ayat cobaan atau ayat ujian. Ujian bagi mereka yang mengaku mencintai Allah, bahwa jalan mencintai Allah adalah dengan ittiba'ur rasul alaihi salatu wassalam. Harus mengikuti Rasul. Ya. Tidak cukup sekedar kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau mentaati baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Falladhi yuhibbullaha haqiqatan, maka siapa yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, yattabi'u ma amara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengikuti perintah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yantahi amma naha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh rasulnya. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, manidda'a mahabbatallah, barang siapa yang mengaku-ngaku mencintai Allah, walam yahfaz hududahu, tetapi dia tidak menjaga batasan-batasan yang telah Allah tentukan, fahuwa kazibun, maka dia pendusta. Maka dia pendusta. Wa qala syair, berkata seorang penyair, ta'sil ilaha wa anta taz'amu hubbahu, ta'sil ilaha wa anta taz'amu hubbahu, engkau bermaksiat kepada Allah padahal engkau mengaku mencintainya. Hadza muhalun fil qiyasi syani'un, ini sesuatu yang mustahil, dan di dalam logika kias ini adalah sesuatu yang buruk, enggak nyambung ya. Anda mencintai tapi Anda maksiat. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, seandainya rasa cintamu itu benar, tentulah kamu akan mentaatinya. Innal muhib liman yuhib muti'u, sesungguhnya yang mencintai kepada orang yang dicintai pasti taat. Orang yang mencintai atas orang yang dicintai pasti taat. Wa idza dha'afat mahabbatullahi ta'ala fi qalbil abdi, apabila melemah rasa cinta seorang hamba di dalam hatinya, bisababi kasrati ma'siyatihi lahu, disebabkan banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan, faqada ladzatal ibadah, maka dia akan kehilangan lezatnya ibadah. Wa rubbama istawla alaihi syaitanu fi ibadatihi bikathratil wasawis, bahkan bukan mustahil setan akan mengendalikan dia bahkan saat dia sedang ibadah dengan banyaknya was-was yang dia rasakan saat ibadah. Fatajidhu rubbama salla au dzakarallah au da'ahu wa qalbuhu lahin ghafil. Dan kita bisa dapatkan orang-orang yang sholat, berzikir, tapi hatinya lalai. Tidak ada kehusyuan. Karena tadi, melemah rasa cintanya kepada Allah. Fatusbih ibadatuhu akrabu ilal adati minha ilal ibadah. Maka jadilah ibadah yang dia lakukan lebih dekat kepada kebiasaan dibandingkan ibadah. Walihada, oleh karenanya, yajidul asi qaswatan wa khusyunatan fi qalbihi. Oleh karenanya ahlul maksiyah itu mendapatkan hatinya menjadi keras, beku, kaku, ya. Wa yash'uru bi adami tuma'ninati war rahati nafsiyah. Dan orang yang ahlul maksiyah tidak akan merasakan tuma'ninah, ketenangan jiwa, ya, dan kebahagiaan di dalam jiwanya. Bal innahu yahussu bidiqin fi sadr. Bahkan hatinya selalu merasa sempit. Wa qalaqun mustamirrun, dan kegundahan yang tidak ada habisnya. Nah itu, ketika orang maksiat, gundah terus. Kama qala ta'ala, dan hal ini telah Allah firmankan dalam Al-Quran surat Taha 124. Wa man a'radu an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh aku berikan dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan kelak aku bangkitkan dia dalam kondisi buta. Ai, maksud dari ayat ini, anna man a'rada an dzikrillah, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an, falam yamtasil awamirahu, dia tidak mau melaksanakan perintahnya, walam yajtanib nawahihi, dan dia tidak menjauhi larangannya, yu'akibuhullahu bisyaqa' fi hadhil hayah, maka Allah akan menghukumnya dengan penderitaan di dalam kehidupan dunia. Walidhalik, oleh karenanya, tajidu kathiran minal usati, kita akan mendapatkan kebanyakan ahli maksiat, yalji'una ila ma yazunnu annahu yazilu anhumud dhaiq. Kita akan bisa memperhatikan orang-orang yang ahli maksiat, mereka akan mendatangi hal-hal yang mereka sangka akan menghilangkan kegundahan di dalam hati. falyalja'u ahaduhum ilal musakkarat. Ada yang lari ke hal-hal yang memabukkan, ya, obat-obatan yang terlarang, syurbud dukhan, menghisap asap, ya, merokok dan lain sebagainya. An-nazaru ila suwaril muharramah, menonton film-film yang haram, film-film porno. Ausimaul gina, mendengarkan musik-musik. Wal muharramat, dan melakukan hal-hal yang haram. Yazunnu annahu sayajidu sa'adata, dan dia menyangka bahwa dia akan merasakan ketenangan. Fayazidu tinu ballah, yang ada makin susah, makin sulit, makin berat kehidupannya. Fayazidu diqan ila diqin, maka kesempitan itu makin hari makin bertambah. Nas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Itu ahli maksiat. Setiap orang mencari kebahagiaan dan ketenangan. Ketika seseorang tidak menemukan kebahagiaan dan ketenangan di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam membaca Al-Quran, di dalam melaksanakan perintah Allah, maka dia akan mencari sumber kebahagiaan yang lain. Ada yang lari ke obat-obatan, ada yang lari ke minuman-minuman yang apa namanya memabukkan, ada yang lari kepada perzinahan, ada yang lari kepada musik-musik, ada yang lari kepada apa namanya pergaulan malam dan lain sebagainya. Itu sebenarnya berangkat dari tekanan jiwa yang tidak mendapatkan kecukupan apa namanya kebutuhannya. Jadi jiwanya tidak tercukupi. Mungkin makannya tercukupi, kebutuhan materinya tercukupi, tapi dikarenakan maksiatnya kepada Allah, dia tidak bisa mencukupi apa kebutuhan jiwanya. Sehingga dia mendatangi hal-hal yang dia sangka akan mendatangkan ketenangan jiwa, padahal menghancurkan hidupnya. Lalu dikatakan di sini, poin yang terakhir, walidzalika, oleh karenanya, yan bagi, telah semestinya atas seorang hamba, an yahris, untuk senantiasa semangat, alal umuril lati tajlub, ya, watuqawwi mahabbatullah. Hendaknya seorang hamba selalu semangat, ihris, semangat, untuk mendapatkan perkara-perkara yang bisa menguatkan rasa cintanya kepada Allah. Wa min hadhihi al-umur, di antara perkara yang bisa menguatkan rasa cinta kita kepada Allah, satu, ada'ul wajibat wal bu'du anil muharramat. Laksanakanlah perkara-perkara yang wajib dan jauhilah yang maksiat. Itu satu. Yang kedua, al-iktharu min nawafilil ibadat, perbanyaklah ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, wa min ahammiha, dan yang paling penting, tilawati kalamillah, perbanyak membaca Al-Qur'an. Mendengarkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak salat-salat sunnah, ya, secara khusus salat malam, ya, dan memperbanyak berdoa memohon kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatu asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Ya, semakin semangat di dalam mengenali nama-nama Allah dan sifatnya yang sempurna. Yang keempat, at-tafakkur fi ni'amillahi al-kathirati alaihi, memikirkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Itu adalah pondasi yang pertama, yaitu mahabbatullah. Adapun pondasi yang kedua, kata beliau, adalah al-khawfu minallah. Pondasi pertama dari ibadah adalah mahabbatullah. Maka pondasi yang kedua adalah al-khawfu minallah, rasa takut dari Allah. Lalu dikatakan di sini, fayajibu 'alal muslim an ya'budullaha ta'ala khaufan min 'uqubatihi. Seorang muslim wajib beribadah kepada Allah dalam kondisi takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an Ali Imran 175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain Allah berfirman, tala fala takhshawun nasa wakhshawni. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadaku mereka takut. Wal khawfu minallahi ta'ala yansha'u wa yu'zimu indal abdi min iddati umurin, dan rasa takut kepada Allah akan semakin besar, akan tumbuh di dalam jiwa seorang hamba disebabkan beberapa hal. Yang pertama, ma'rifatuhu billahi ta'ala bisifatihi, dikarenakan ma'rifahnya kepada Allah. Jadi semakin dia mengenal Allah, semakin dia tahu keagungan, kebesaran, dan semakin dia merasa kecil di hadapan Allah. Faman kana billahi a'raf kana minhu akhwaf, barang siapa yang makin kenal dengan Allah, makin takut dia kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubba innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya mereka lah para ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tasdiquhu bi anna Allah ta'ala tawa'ada man asahu bi tarkil wajibat aw bi fi'lil muharrimat bil 'uqubah. Di antara cara menumbuhkan rasa takut adalah membenarkan bahwa sesungguhnya Allah mengancam orang-orang yang maksiat, yang meninggalkan kewajiban mengerjakan yang haram, dengan ukubah, yaitu dengan hukuman. Yang ketiga, di antara perkara yang bisa membangkitkan rasa takut, ma'rifatu li syiddati ukubatillahi ta'ala liman asahu. Kita berusaha mengenal, ya, betapa besarnya hukuman dari Allah atas orang-orang yang bermaksiat. Wa annal abda, dan sesungguhnya seorang hamba, la yastati'u tahammulu ukubatihi ta'ala, seorang hamba tidak akan sanggup menahan ukubah, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tadhakkurul abdi lima'siyatihi lillahi ta'ala fima sabaqa min umrihi. Di antara perkara yang bisa membangkitkan rasa takut adalah seorang hamba mengingat-ingat kemaksiatan yang pernah dia lakukan dahulu, dan itu akan membangkitkan rasa takutnya kepada Allah. Yang kelima, di antara perkara yang bisa menguatkan rasa takut, khaufuhu an yuhalu bainahu wa bainat taubah, yaitu Allah menghalanginya dari bertobat, bisababirtikabihi lidzanbi, disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Au ayyakhtimalahu bi khatimatin sayyi'ah, atau seorang hamba selalu ingat, kalau saya maksiat, barangkali nanti saya akan su'ul khatimah. Wa isra' bisababi israrihi ala ma'siyatillahi ta'ala, disebabkan apa? Sifat terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Wa kullama qawiya imanul abdi wa tasdiquhu bi'azabillahi ta'ala wa ma'rifatuhu bisyiddati azabihi ta'ala liman asahu ishtadda khawfuhu min azabillahi ta'ala. Maka semakin kuat iman seorang hamba, semakin kuat pembenaran seorang hamba terhadap azab Allah, ya, semakin tahu seorang hamba atas besarnya hukuman Allah atas orang-orang yang bermaksiat, maka di waktu yang sama ishtadda khaufuhu min azabillah, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Walidzalika qala ba'dul ulama, oleh karenanya sebagian ulama berkata, man kana billahi a'raf, barang siapa yang semakin kenal sama Allah, kana minhu akhwaf, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Wal khawfu al mahmud as-sadiq, dan rasa takut yang terpuji, rasa takut yang benar, mahala bainal abdi wa baina ma'siyatillahi ta'ala, rasa takut yang jujur, yang benar, yang terpuji adalah rasa takut yang menghalangi seorang hamba dari bermaksiat. Itu rasa takut yang terpuji, yaitu rasa takut yang menghalangi seorang hamba bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank, dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit.

Utsman ibnu Affan, Ali ibni Abi Talib, dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ketika kita menisbatkan akidah, tentunya akidah kita adalah akidahnya yang dibangun di atas Al-Quran, Sunnah, Ijma', ya, sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat. Ya, Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, beliau datang di belakangan ya abad ketiga kalau saya tidak salah. Oleh karenanya, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Allah berfirman, wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman sebagaimana keimanan mereka para sahabat, sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tapi kalau kalian berpaling dari jalannya para sahabat, maka kalian tersesat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka semua. Maka yang menjadi ukuran, kalau kita bicara manusia, bukan bicara dalil. Ya, kita bicara manusia, kalau bicara dalil, kita semua sepakat. Dalil akidah, Quran, Sunnah, Ijma'. Kalau bicara dalil, sepakat. Tetapi yang menjadi masalah, akidah siapa yang kita jadikan ukuran? Tentunya akidahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang dinukil turun-temurun oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh imam-imam yang empat, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, begitupun para imam ahlul hadith seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah? Asy'ariyah dinisbatkan kepada Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Maturidiyah dinisbatkan kepada Al-Syeikh Abil Mansur Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala. Siapa yang jadi ukuran? Tentunya yang terdahulu yang menjadi ukuran. Tidak mungkin yang datang duluan dinisbatkan kepada yang datang belakangan. Benarkah akidah Asy'ariyah sesuai dengan Ahlu Sunnah yang diyakini oleh para sahabat? Sederhana menjawabnya, tinggal kita timbang. Karena asar-asar, apa-apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dalam bab akidah terekam sampai detik ini. Terekam dengan sempurna sampai detik ini. Saya di rumah punya kitab yang judulnya adalah Syarhul Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah. Kitabnya ada 7 jilid, saya punya cetakan yang terbaik. Ya. Di sana Al-Imam Al-Lalikai hibatullah, beliau rahimahullahu ta'ala berusaha menyambungkan sanad akidah, jadi bukan hanya sanad hadis, tetapi akidah pun disambungkan sanadnya sehingga sampai kepada para sahabat, dan para sahabat mendengarkannya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tinggal kita lihat bagaimana akidah Asy'ariyah dalam memahami masalah definisi iman. Apakah mereka mengatakan iman itu qaulun wa amalun? Qaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi wal jawarih. Hal yaquluna bi annal imana yazidu wa yanqus? Apakah mereka meyakini iman itu naik dan turun? Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Kalau iya, maka di bab ini mereka ahlu sunnah wal jamaah. Di bab yang lain kita bahas masalah qada dan qadar. Apakah Asy'ariyah dan Maturidiyah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi Allah pun memberikan apa? Iradah, pilihan untuk hamba. Ya, untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun apa yang dilakukan oleh seorang hamba akan terjadi kalau sesuai dengan ketentuan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ahlu sunnah pertengahan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Qadariyah yang mereka mengatakan manusia itu tidak terikat dengan ketentuan takdir. Jabariyah yang mengatakan manusia tidak punya pilihan. Dua-duanya sesat dan menyimpang. Yang benar yang ada di tengah. Allah telah menakdirkan segala sesuatu, tapi Allah memberikan akal, memberikan mata, memberikan telinga. Ah, kita timbang, As'ariyah begitu tidak? Kalau begitu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan ini butuh pelajaran yang panjang. Dalam masalah bab asma wa sifat, para sahabat meyakini bahwa di dalam masalah bab asma wa sifat, ya, namurru biha, ya, imraruha kama ja'a. Kita melewati ayat-ayat nama dan sifat sebagaimana datangnya. Tanpa ada ta'wil, tanpa ada ta'til, tanpa ada takyif, tanpa ada tahrif, ya, tanpa ada tamthil. Begitu para sahabat. Silahkan dibuka dalam kitab-kitab tafsir. Tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir, bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan istawa, bagaimana Ibnu Umar menafsirkan istawa, ma ma'nal wajah inda ashabi Rasulillah, apa yang dimaksud dengan wajah menurut para sahabat Nabi, apa yang dimaksud dengan tangan menurut sahabat Nabi, apa yang dimaksud dengan tinggi menurut sahabat Nabi. Kalau seandainya Asy'ariyah atau Maturidiyah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat di dalam bab-bab tersebut, maka di bab itu di Ahlus Sunnah. Dan ini enggak mungkin kita bahas sekarang. Ya, ada pembahasannya khusus nanti. Ya, ada pembahasannya, tapi dia pembahasan yang luas. Oleh karenanya maksud saya yang harus kita ambil adalah timbangannya. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, ya siapapun mereka, ditimbang ke mereka. Merekalah yang jadi ukuran timbangan. Quran, sunnah, ijma, ya, dan memahami Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah, ya, di atas pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, bagaimana sih sahabat memahami masalah-masalah seperti ini, masalah asma wa sifat, bagaimana pemahaman para sahabat? Enggak mungkin mereka tidak punya pemahaman. Mereka punya pemahaman yang jelas yang telah direkam di dalam buku-buku para ulama. Allah alam bissawab. Artinya butuh belajar yang panjang. Saya hanya ingin memicu para pemirsa bahwa pelajari lebih jauh. Ya, pelajari lebih jauh. Kalau kita nanti mempelajari akidahnya para sahabat, kita akan tahu apakah benar Asy'ariyah itu sesuai dengan para sahabat di dalam masalah bab asma wa sifat. Yang kita tahu selama ini mereka mentakwil istiwa, mentakwil ulu, mentakwil wajah, mentakwil yad, dan lain sebagainya. Benar enggak para sahabat mentakwil? Kalau kita ternyata mendapatkan sahabat tidak mentakwil, tetapi meyakininya sesuai dengan hakikat yang ditunjukkan oleh lafaznya, tanpa menyamakan dan tanpa menanyakan bagaimana, berarti dalam poin ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir pagi bolehkah dibaca pada saat dini hari sebelum subuh? Berarti zikir malam kalau gitu. Haruslah zikir pagi dibaca sesudah subuh. Ya, namanya pagi. Pagi itu ya sesudah fajar, itu waktu pagi. Salat subuh itu dikategorikan bukan salat malam, tapi salat nahar. Ya. Sholat menjelang siang, ya, artinya masuk kategori fajar dia. Oleh karenanya ya kalau jam 1 kita zikir pagi, ya itu bukan zikir pagi, ya, tapi zikir apa? Zikir malam. Sepertiga malam. Malam itu kan seperti ada tiga bagian. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Allah alam bissawab. Apakah yang dimaksud dengan bersyukur? Cukupkah dengan mengucapkan Alhamdulillah? Haruskah dengan bersedekah? Andaikan iya, harusnya setiap hari bersedekah. Syukur itu ya artinya berterima kasih dalam bahasa Indonesia. Saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya berterima kasih. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Dengan memujinya. Ya, falakal hamdu kulluh. Bagimu segala macam pujian ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Memuji. Hanya saja bersyukur lebih luas daripada memuji. Kalau memuji ya dengan lisan memuji, tapi bersyukur lebih luas. Ya, memperbanyak ibadah itu syukur. Jadi rasa syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Oleh karenanya kan Nabi ditanya, kenapa engkau sholat malam sampai bengkak kakimu ya Rasulullah? Beliau menjawab, afala akuna abdan syakura. memang aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Jadi syukur itu lebih luas. Seseorang yang diberikan ilmu, bagaimana cara mensyukurinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Orang yang diberikan harta, bagaimana mensyukurinya, selain dia memuji Allah, dia pun harus mengeluarkan zakat yang wajib. Dan hendaknya dia bersedekah yang sunnah, kan begitu. Jadi syukur itu banyak macamnya. Syukur diberikan waktu luang dengan menggunakannya dalam hal-hal yang manfaat. Syukur diberikan anak dengan mendidik mereka memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pakaian wanita harus menutupi kaki dan apakah uang parkir halal? Allah alam bissawab ya. Kaki itu bagian aurat yang harus ditutup, kata para ulama. Kaki ya adalah bagian aurat yang harus ditutup. Ya, itu harus ditutup. Ketika sholat itu harus ditutup. Atau itu bagian aurat yang harus ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah uang parkir itu halal? Disebutkan dalam riwayat, apala yahillu malul muslim illa antibin nafs, au kama qala Rasulullah. Tidak halal harta seorang muslim itu kecuali dia mengeluarkannya dengan tibun nafs, dengan kerelaan. Maka ini kembali ke masing-masing orang. Ketika kita parkir di satu swalayan atau satu ruko, lalu ada pungutan liar, ketika kita memberikannya, apakah muncul tibun nafs, kerelaan jiwa, kesenangan jiwa ketika memberikannya? Atau kita misalnya menggerutu, ini apaan sih? Ya, kok di mana-mana bayar begitu ya? Dan tidak halal, ya, apa namanya, harta seorang muslim tidak halal diambil kecuali dengan tib an-nafs. Apa itu tibun nafs? Hatinya baik ketika dia memberikannya ikhlas, rela. Sebagian orang memberikannya bukan ikhlas, bukan rela, karena serem ya lihat tatonya, takut misalnya, takut kenapa-napa dan lain sebagainya. Tentunya ini berbahaya yang seperti itu ya, yang seperti itu berbahaya ya. Dan kebanyakan, mohon maaf, kebanyakan seperti itu kondisinya. Artinya bukan memberikan dengan sukarela, tapi rata-rata terpaksa. Ya, ya terpaksa. Kecuali yang memang resmi kan, aturan gubernur atau ukuran Pemda, ya, ya aturan Pemda ya kita mau tidak mau mengikuti aturan. Tapi yang liar-liar seperti itu, walaupun ya kita pun masalahnya sangat rumit. Ini masalah ekonomi, kondisi ekonomi yang berat di masyarakat dan mungkin pemerintah juga tidak punya solusi. Akhirnya saya lihat ada kecenderungan pembiaran dari pihak kepolisian dan lain sebagainya, cenderung ada semacam pembiaran karena ini masalah yang rumit. Ya, sepanjang jalan misalnya kita tinggal di Jakarta, ada jalan namanya Muhammad Kahfi 1 Jakarta Selatan. Itu kalau kita hitung dari ujung ke ujung itu berapa ratus atau ribu, dan mereka sip-sipan ganti-gantian ya. Dan ini masalahnya kompleks, masalah ekonomi dan lain sebagainya ya. Tetapi kaidah secara umum bahwa harta yang halal adalah yang kita ambil dari saudara kita dengan kerelaan, dengan penuh kerelaan. Tapi kalau tidak penuh kerelaan, paksaan, rasa takut dan lain sebagainya, itu bahaya ya, itu berbahaya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika kita tidak tahu apakah masih mengikuti imam atau terlambat dari imam? Karena kasusnya imam sholat yang biasa saya mengimami lama, tidaknya pas subuh. Suatu saat agak cepat, tapi dia masih tumakninah. Apakah sholat saya jika posisi ragu tersebut masih sah? Saya belum paham ini pertanyaan. Bagaimana jika kita tidak tahu apakah masih mengikuti imam atau terlambat mengikuti imam? Karena kasusnya imam sholat yang biasa saya mengimami lama iktidalnya pas subuh, suatu saat agak cepat tapi dia masih tumakninah. Apakah posisi sholat saya jika posisi ragu tersebut masih sah? Sah ya, selama kita mengikuti imam ya sah sholat kita, selama kita tidak melakukan sesuatu yang merusak. Adapun terlambat mengikuti imam dalam kadar waktu yang singkat, kata para ulama tidak masalah. Ya kalau kadarnya singkat, tapi kalau panjang ya tidak boleh, ya itu namanya keluar dari dari jamaah. Allah alam bisab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Dari siapa, Pak? Hamba Allah di Jawa Timur. Silakan, Pak. Ya. Ustaz, tadi malam saya kan membeli nasi goreng, Ustaz. Nah, tempatnya nasi goreng itu di trotoar dan saya parkirnya kurang lebih di perempatan di sebelah perlintasan dan di lampu merah, Ustaz. Yang saya tanyakan, saya merasa khawatir, Ustaz, kalau saya parkir di sini, ini secara, saya tidak tahu ini ditimbang secara pos, ini boleh apa tidak saya parkir di sini secara peraturan. Taruhlah saya melanggar, Ustaz. Yang saya tanyakan, apakah nasi goreng yang tadi malam saya beli, saya makan, itu menjadi haram dan menyebabkan doa saya tidak tergabung. Saya tadi malam, saya sudah tahu, Ustaz. Ini saya khawatir, saya ini kayaknya haram ini karena saya mendolim orang lain, tetapi saya makan, Ustaz, saya tidak kuasa untuk menggilai, Ustaz. Baik. Apakah benar seperti itu, Ustaz, dan apa yang harus saya lakukan, Ustaz, agar saya tetap doanya, agar orang terdapat, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Barakallah fikum, hamba Allah di Jawa Timur ya. Itu pembahasannya kalau dalam ilmu usulul fiqh, pembahasannya adalah halin nahyu, hal an nahyu yaqtadil fasad amla. Apakah larangan itu menuntut rusaknya hal yang kita lakukan? Ada larangan, lalu kita langgar. Apakah amalan kita menjadi rusak dikarenakan hal tersebut? Tentunya larangan itu banyak macamnya. Ada larangan yang dia kembali kepada apa namanya zatul manhian. Larangannya dia memang terkait erat dengan ibadah yang kita lakukan. Misalnya sholat. Dilarang sholat menghadap kuburan. Misalnya kan begitu. La tusolli ilal kubur. Ya. Maka dalam kondisi ini ya, walaupun khilafnya panjang di dalam pembahasan usulul fiqh panjang, dalam kondisi ini di sebagian ulama seperti Imam Ahmad berkesimpulan tidak sah misalnya sholat menghadap kuburan, kata Imam Ahmad, ya, karena larangannya terkait erat langsung dengan ibadah yang kita kerjakan. Tetapi kalau larangan itu tidak ada kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan secara langsung, maka dia tidak merusak. Misalnya larangan mencuri, ya larangan mencuri itu dilarang dalam Islam. Atau mabuk dilarang dalam Islam. Kemudian orang yang mabuk ini sholat. Antara mabuk dengan sholat tidak ada apa namanya kaitan secara langsung. Kaitan secara langsung artinya ya mabuk, sholatnya ada hukumnya. Apakah sholatnya orang yang mabuk ketika kondisi mabuknya sudah sembuh sah atau tidak misalnya, atau dia apa namanya yusolli fidaril magsubah, dia sholat di tempat yang bukan miliknya tanpa izin, itu berarti ada dua. Pertama dia sholat, kalau sholat ukurannya apa sempurnanya rukun syarat wajib dan lain sebagainya, tetapi dilakukan di mana, di tempat yang tidak halal, ya. Apakah sholatnya menjadi rusak atau tidak rusak misalnya ya? Maka dalam hal ini tentunya para ulama berbeda pendapat, ya. Apakah tempat itu sesuatu yang menjadikan sholatnya menjadi tidak sah atau tidak? Sholatnya sempurna, hanya saja dilakukan di mana? Di tempat yang dia tidak minta izin ketika sholat di situ. Atau orang sholat menggunakan pakaian hasil mencuri. Apakah sah atau tidak sholatnya? Ya, ataukah dia sesuatu yang terpisah? Ya, ini pembahasannya luas dan terjadi perdebatan. Artinya terkait dengan kasus yang tadi ditanyakan, Allah alam bisab yang saya pahami, kalaupun perbuatan memarkirkan motor di simpang itu mengganggu ketertiban umum, bahkan barangkali bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh sebuah aturan pemerintah baik di daerah, ya, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Sampai di situ jelas. Tetapi apakah perbuatan yang salah yang dilakukan ketika kita membeli gorengan menjadikan gorengan itu menjadi haram? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Artinya kita dianggap salah telah menzalimi manusia, tetapi kesalahan itu tidak menjadikan apa? Gorengan yang kita beli menjadi haram. Saya rasa tidak sampai seperti itu. Ya, kita berdosa dengan perbuatan kita menzalimi manusia, ya, tetapi gorengan yang kita beli dengan harta yang halal, ya, Allah katakan illa antakuna antijaratin apa? Illa antakuna tijaratan antaradim minkum, ya, tijarah yang saling ridho, ya itu sah. Masalah kita memarkir di tempat yang salah, ya, itu hukum lain. Jadi ada dua, jual goreng, beli gorengannya sah, tidak ada masalah apa-apa, tetapi kalau memang kita telah memarkir di tempat yang salah, kita telah melakukan pelanggaran, yaitu menzolimi orang-orang lain. Artinya tidak ada hubungan antara keduanya secara langsung. Ya, ya artinya ya gorengannya masih halal untuk dimakan. Dan ini mirip dengan kasus yang tadi kita sampaikan. Allah alam bisawab. Kenapa orang yang suka tahlilan, berjanjenan, solawatan, dan manakiban? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, susah sekali kalau dikasih nasihat bahwa semua itu bukan ibadah, tapi hanya ritual yang diada-adakan. Padahal semua tokoh mereka juga mengetahui kalau itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Alasannya itu semua baik, jadi masih terus dikerjakan. Ya maka tugas kita untuk terus menjelaskan kepada umat tentang pentingnya kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pentingnya kita mengikuti sunnah-sunnahnya, meninggalkan perkara-perkara yang diada-adakan, itu terus kewajiban kita untuk berdakwah dan bersabar, ya, apa namanya, dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, dan jangan putus asa. Ya. Karena memang kebanyakan orang yang melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama, kenapa sulit untuk kita ajak? Ya karena memang mereka tidak merasa melakukan kesalahan. Beda dengan kita mengajak orang yang maksiat untuk ibadah, ya mereka sadar sedang maksiat, maka mereka dengan senang hati meninggalkan maksiatnya. Tapi kalau orang melakukan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah, itu mereka tidak merasa salah. Bahkan mereka merasa sedang melakukan hal-hal yang baik. Oleh karenanya tugas kita mengajak mereka, memberikan pemahaman, ya bagaimana seharusnya kita beribadah, bagaimana seharusnya mengikuti Nabi dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis ya. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pembahasan kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.